Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-imamu an-nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian terhadap dirinya. Surat Ali Imran ayat 28. فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ, dalam ayat ini, حَنِبِدِنَا عَزَنِي اللَّهُ وَإِيَكُمْ دَلِيلٌ ala wujubil khawfi minallah, terdapat dalil wajibnya takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah syadidul iqab, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha dahsyat hukumannya. Sari'ul hisab, maha cepat menghisab hamba-hambanya. Wala yansa, Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dari segala bentuk kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Wal khawf, rasa takut, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahadu muharrikatil af'al, salah satu pendorong seorang hamba untuk melakukan sebuah tindakan. Wa muharrikatul af'al salasa, yang membuat seorang hamba bergerak untuk melakukan sebuah perbuatan, itu tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, al-khawf, takut. Identik dengan tawakkuk amrin makruh, identik dengan makna mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang dibenci. Takut nilainya jelek, maka murojaah. Takut dihukum oleh ustadz, akhirnya waspada. Takut dikeluarkan dari pondok pesantren, akhirnya berhenti dari melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ya kata ulala. Ya toh? Seorang hamba melaksanakan sholat, menegakkan sholat 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa dia lakukan 5 waktu dalam sehari? Takut hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika rasa takutnya tadi melemah, maka akan melemah pula semangatnya menjalankan ibadah tersebut. Jadi pahami? Kalau rasa takutnya memudar, maka akan pudar pula hasrat gairah menjalankan ibadah tersebut. Wal amru tsani, perkara yang kedua, ar-raja, rasa harap. Wa hadza a'la manzilatan minal awwal, ini lebih tinggi, lebih kuat pengaruhnya daripada yang pertama. Ketika seseorang mengharapkan sesuatu, maka dia akan mengerahkan apapun yang dia miliki untuk meraih harapannya. yang belajar karena takut dengan yang belajar karena rasa harap itu lebih semangat karena rasa harap. Kalau hanya karena rasa takut, biasanya belajarnya hanya saat waktu-waktu imtihan saja. Menggunakan apa namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya toh, diumumkan din 1 besok imtihan masail jahiliyah. Langsung hari itu semua santri din 1 pegang masail jahiliyah. Hatta antrian depan kamar mandi. Ojo sampai dibawa masuk masail jahiliyahnya. Ya benar. Karena apa? Takut. Ketika hilang sesuatu yang ditakutkan, kembali masail jahiliyahnya menghiasi lemari masing-masing. Ya enggak pernah dipegang, enggak pernah dibuka sampai debun nih kan dibidina zaniyallahu wa iyyakum, ditambah lagi ustaznya jarang masuk, ya benar ya. Ustaznya jarang masuk, masuk cuma 15 menit. Ya, di kelas cuma cerita, enggak ada yang dicatat, tidur, enggak ditegur. Ya. Kalau rasa takut yang menjadi pendorong dia melakukan sebuah perbuatan, hilang yang dia takutkan, hilang pula semangat beramal. Lain ceritanya kalau roja, rasa harap. Seorang salat, sanibidina azani Allah wa iyakum. Karena dia mengharapkan supaya dosa-dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat 5 waktu yang dia kerjakan. Dia membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahtarikuna tahtarikun. Kalian terbakar karena dosa-dosa kalian, binasa karena dosa-dosa kalian. Fa idza sallaitumul fajra ghasalatha. Ketika kalian salat fajar, dosa-dosa kalian dihapus dengan sholat fajar tadi. Tsumma tahtarikuna tahtarikun. Kemudian kalian lagi-lagi hancur dalam dosa, terbakar dengan dosa. Fa idza shallaitumud dhuhra ghasalatha. Kalau sudah sholat zuhur, maka dihapus dosa-dosa tadi. Tsumma tahtarikuna tahtarikun. Setelah itu terbakar lagi dengan dosa, binasa dengan dosa. Sa'ila sallaitumul asra ghasalatha. Sampai saat salat asar, dihapus lagi dosanya. Tsumma tahtarikuna tahtarikun. Kemudian lagi-lagi jatuh dalam dosa. Sa'ila sallaitumul maghrib ghasalatha. Tsumma tahtarikuna tahtarikun. Fa'ila sallaitumul isya'a ghasalatha. Tsumma tanamun. Wala yuktab lakum syai'a. Ya, sampai akhirnya setiap sholat dihapus, setiap sholat dihapus, setiap sholat dihapus. Ya toh, terakhir sholat isya, yaitu tidur. Masih bawa dosa Ustaz? Iya. Bangun, masih bawa dosa Ustaz? Iya. Dihapus dengan sholat, sholat subuh. Kalau itu yang dia harapkan, dia akan semangat. Sanibidina azani Allah wa iyaku. Mengapa? Ada yang dia harapkan. Jadi pahami? Jadi pahami? Naam, hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Ambil contoh kecil anak-anak MTQ ya, yang bisa dapat ranking 1, dapat hadiah apa itu? Uang tunai 500 ribu. Gak usah anak MTQ, anak din 1. Contoh tapi ini ya, jangan berharap nyata ya. Antum kalau butuh bantuan boleh datang ke ana selain dana. Ya, karena saya juga butuh ya dibidina azanillahu wa iyyakum. Ya, bantuan masalah apa? Masalah nasihat, kurang semangat, enggak paham pelajaran, bisa tak bantu, tapi nek kurang duit jangan ke ana. Ya, misalkan anak-anak din 1 yang berhasil mumtaz nilai masail jahiliyahnya, tidak ada cacat sedikit pun, dapat hadiah uang tunai 800 ribu. Ada yang diharapkan, semangat di sini bidina azani Allah wa iyakum. Padahal tesnya itu masih 6 bulan ke depan dari sekarang. Sudah dipersiapkan mati-matian. Kenapa? Ada harapan. Roja pendorongnya, bukan khauf. Paham? Paham? Aywa. Wal amru tsalits yang ketiga, al-mahabbah, cinta. Wa hadza a'la al-manazil, ini yang paling kuat pengaruhnya. Lebih kuat dari roja dan lebih kuat dari khauf. Tadi pahami? Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum cinta dengan sesuatu, maka antum akan mengorbankan apapun yang antum miliki untuk sesuatu tersebut. Kalau antum cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, antum akan korbankan waktu antum, tenaga antum, harta antum, bahkan nyawa antum untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wami? Naam. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Begitu pula dalam belajar. Kalau antum cinta dengan pelajarannya, senang dengan nahwu, enggak pakai disuruh, dihafalkan sendiri, muroja'ah sendiri, latihan sendiri, hasil latihannya disodorkan kepada ustadznya, ustadz benar atau enggak hasil latihan saya, ini benar, ini salah, salahnya di mana ustadz, ini. Karena dia suka. Dia senang dengan akidah. Dia senang dengan hadis. Dia senang dengan faraid. Dia senang dengan sorof misalnya. Karena rasa cintanya, maka dia akan menggeluti sesuatu yang dia cintai. Apapun yang harus dia korbankan. Anibidina azani Allahu wa iyakum. Jadi salah satu kunci supaya antum bisa berhasil, cintai ilmu yang antum pelajari. Ya. Susah memahami nahwu, cintai nahwu. Susah memahami sorof, cintai sorof. Bukan pengajarnya lo ya. Tadi wali? Naam. Karena kalau antum cinta dengan bidang tersebut, antum akan melakukan apapun yang antum miliki untuk mendapatkannya. Tadi wali? Aywa, katanya Majnun Laila dalam syairnya yang masyhur, Amur diyar diyar Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa mahubbul jidari syaghafna qalbi, walakinnal hubba man sakanal jidara. Ya zakat ya? Mana zakat? Ya lah? Aku melewati rumah milik si Laila. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Langsung seketika aku ciumi tembok-tembok rumahnya. Bukan karena aku cinta dengan temboknya, tapi aku cinta dengan wanita di balik tembok ini. Saking cintanya, tembok dicium. Tapi bukan berarti antum harus menciumi kitab nahwu, menciumi kitab sorof, menciumi kitab Masail Jahiliyah Riyadhus Shalihin diciumi. Nah. Ya, apalagi cium mana? Awas. Antum pilih jab kanan apa jab kiri? Tadi pahami? Naam. Ini 3 muharrikat al-af'al. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa hadhil umur al-thalathah. Dan 3 perkara ini, khanibidina azani Allah wa iyakum. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, ruknun wajibun yubna 'alaiha ibadatullah 'azza wa jal. 3 perkara ini adalah ruknun wajibun, pondasi utama yang harus ada allati yubna 'alaiha 'ibadatullah, yang dibangun di atasnya semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat beribadah kepada Allah, di samping ada rukun-rukun ibadah itu sendiri, antum salat berarti perhatikan rukun salat, kan gitu ya, syarat-syaratnya. Selain daripada itu, ada rukun yang harus ada, yaitu apa? Khauf, raja, dan mahabbah. Khauf, raja, kemudian mahabbah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Saat antum salat, harus didasari dengan takut antum kepada Allah, rasa harap antum terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada, enggak boleh hilang. Wa dalilu ala hadza, dalilnya adalah suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Dari mana Ustaz? Kok surat Al-Fatihah dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, setiap ibadah harus dilandasi tiga perasaan ini. Harus ada khauf, harus ada raja, harus ada mahabbah. Antum baca surat Al-Fatihah. Tak minum dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Itu terjemahannya. Masih belum nampak, ya toh? Sekarang antum ambil kalimat alhamdu. Yang namanya alhamdu maknanya adalah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu makna alhamdu. Ya, yang ketinggalan bisa lihat temannya. Apa mau dicatat? Hah? Mau catat? Catat. Ayo, tak catatkan. Antum kayak kangen sama tulisan anaknya. Mana anunya? Enal kalam. Oh, di sini. Oke, tak catatkan. Soalnya kan ini diujikan toh. Ya. Nanti saya dapat komplain. Soal ujiannya kok repot. Catatannya enggak lengkap. Nah, si bismillah yang legendaris ya. Jangan ada yang niru ya. Ini hak kita terlindungi undang-undang ya. Ya, sekarang lihat kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama, alhamdu maknanya zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wat ta'zim. Zikru mahasinil mahmud. Kalau tekstual, zikru menyebutkan mahasin kebaikan, al-mahmud yang dipuji. Kalau singkatnya, memuji. Ya toh? Ya toh? Ma'al mahabbah wa ta'zim. Pujian yang disertai dengan rasa cinta. Wa ta'zim, dan mengagungkan. Antum memuji karena apa? Karena antum cinta dan mengagungkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau pujiannya tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa mengagungkan, bahasa Arabnya namanya madhun. Ya. Cuman dibolak-balik tok hurufe. Ya toh? Kalau yang ini kan ha dulu, mim baru dal. Hamdun. Hurufe sama toh? Ya toh? Ada mim dal ha. Ha mim dal. Dibalik itu beda artinya. Dalam bahasa kita sama-sama pujian. Ini di kamus pujian. Ini juga pujian. Resep dokter kulit ini. Paham ya? Nah, ada unsur mahabbah. Nih loh, makna mahabbah ini ada pada ayat yang pertama. Di sini ada rukun mahabbah. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Halo, kaum muslimin. Lanjutannya? Ar-Rahmanir-Rahim. Duh, kok welek ini san gorek. Dimaklumi ya, jarak ya. Orangnya enggak terlalu pendek. Ini menukik gini ya, turunan ini ceritanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu artinya Zur-Rahmah Al-Wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim, Zur-Rahmah Al-Khassah Bil-Mu'minin. Nama Rahman itu artinya Zur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah Zat yang maha memiliki kasih sayang yang luas. Ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia, di bumi, di langit, antara bumi dan langit, dan setiap lapisan-lapisannya bisa hidup sampai sekarang karena mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada Rahman. Paham? Paham? Ayo, oksigen diberikan secara cuma-cuma. Ya, antum baru tahu oksigen itu nikmat yang luar biasa ketika antum la qadarullah sakit asma, misalkan. Atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Ya toh? Itu satu tabung oksigen yang kecil. Tabung ukuran 3 sampai 5 kilo. Ya, itu paling cuman bertahan 2 sampai 3 jam. Harganya berapa? 250.000. 250.000 bertahan sampai 3 jam. Sehari berapa jam? 24 kalian dewe. Oksigen untuk nafas tok itu lebih dari 2 juta sehari. Nah, antum hidup sudah berapa lama? Bisa bayar enggak kira-kira? Ya toh? Alhamdulillah oksigen gratis. Hei, ngos-ngosan. Yang kedua, Zur-Rahmatil Khassah Bil-Mu'minin. Rahim, maknanya Zat yang maha memiliki rahmat yang khusus diberikan hanya untuk kaum mu'minin. Ya, kaum mu'minin itu dapat nikmat yang berbeda dari orang kafir. Dapat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat belajar, nikmat mengajarkan ilmu, nikmat Al-Quran. Tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Itu rahmat yang lebih dari Allah untuk kaum mukminin. Ketika antum memahami rahmat Allah yang luas, rahmat Allah yang istimewa untuk kaum mukminin, apa yang muncul pada diri antum? Halo kaum muslimin? Raja. Yalah, antum berharap supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat yang ketiga apa? Apa? Maliki yaumiddin. Penguasa pada hari pembalasan. Din artinya jaza. Wa minhu yuqal wa kama tadinu rajulu tudan. ya tak? Wa kama tadinu rajulu tudan. Bagaimana sikapmu kepada orang, seperti itulah balasan yang kamu dapat. Kamu baik, orang juga baik dengan kamu. Kamu jelek, orang juga bisa lebih jelek dari kamu. Jadi fahami? Jadi fahami? Penguasa pada hari pembalasan. Yang mana pada hari pembalasan tidak bermanfaat harta, maupun keturunan, maupun tahta, jabatan. Tidak ada yang bermanfaat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa pada hari itu. Lah kalau mendengarkan hal yang semacam ini, yang tumbuh dalam diri kita apa? Khauf, takut. Ya, dari ayat yang ketiga ada unsur khauf. Khauf, mahabbah, raja. Setelah itu yang keempat, apa bunyi ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Susunan ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat 1, 2, 3, unsur mahabbah, raja dan khauf, iyyaka na'budu fi hadhihi tsalatsah. Hanya kepadamu kami beribadah, fi hadhihi tsalatsah, dengan tiga unsur di ayat sebelumnya, dengan mahabbah, dengan raja, dengan khauf. Paham ya? Paham? Paham? Halo, kaum muslimin? Aywa. Ini istimbat dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Kunyah ini siapa? Siapa kunyahnya? Siapa yang tahu kunyahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab? Oh, enggak ada yang tahu ya? Siapa kunyah ini? Eh? Abdul Hasan. Loh, kok guyu anu? Paham ya? Ini namanya tadabbur ayat. Seperti ini contoh mentadaburi ayat. Seperti ini contoh istimbat hukum. Al-Quran fi ghayatil fathahah wal balaghah. Bahasa Al-Quran itu berada pada puncak kefasihan bahasa Arab. Tidak ada lagi yang lebih fasih dari bahasa Al-Quran. Jadi pahami? Sehingga setiap susunan perkatanya itu ada maknanya. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Takdim takhirnya. Ini kenapa kok didahulukan. Yang ini kok diakhirkan. Kenapa pakai dhamir yang seharusnya pakai isim dhahir. Kenapa pakai isim dhahir yang seharusnya dhamir. Itu ada maknanya masing-masing. Ya tak? Dan tidak akan muncul yang demikian itu pada terjemahan semata. Antum nek baca terjemahannya. Walaupun ratusan kali itu tidak bakal muncul istimbat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Baru paham kalau antum simak tafsir dan penjelasan para ulama rahimahumullah yang berbahasa Cina. Berbahasa Arab. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Makanya ismul lughah, baik lughah 1, lughah 2, terlebih lagi kismuddin, kismuddin 1, 2, dan 3, wabil khusus kismuddin 1, karena saya yang bertanggung jawab penuh, ya, jangan sepelekan bahasa Arab. Ya, jangan sepelekan bahasa Arab. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Semangat! Karena dengan bahasa Arab itu antum bisa lebih mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Antum mudah mengetahui penjelasan para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Dan tidak akan antum jumpai yang demikian itu saat membaca terjemahannya. Jadi pahami? Ya? Jangan kemudian loyo, hilang semangat. Allah, bahasa Arab susah. Biarin aja. Ngapain pusing-pusing. Banyak terjemahan, Ustaz. Ya, terjemahan banyak. ngapain susah-susah belajar bahasa Arab? Ya, baca Quran, mau tadabbur, ya tinggal baca terjemahannya. Itu mustahil dilakukan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Antum enggak bakal bisa merasakan, meresapi, mendapatkan ketenangan saat antum membaca Al-Qur'an yang berbahasa Arab, antum pahami dengan kemampuan bahasa Arab antum, dibarengi dengan penjelasan para ulama yang telah antum kuasai, itu jauh lebih tenang, jauh lebih bermakna ketimbang baca terjemahannya. Buktikan. Kalau enggak percaya, buktikan. Sekarang awal-awal belajar, buktikan baca surat Al-Fatihah misalkan. Ya toh? Nanti setelah habis 1 semester 6 bulan ke depan di Sanibidin azani Allah wa iyyakum, saat kemampuan bahasa Arab antum sudah mulai meningkat, bacaan lagi. Lah beda. Ya, ini kapan masih sama? Berarti perlu dikoreksi. Belajar apa enggak antum? Dari wami? Nah, hakata ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Setiap ibadah yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, harus dibangun di atas 3 rukun. Rukun khauf, rukun raja, rukun mahabbah. Harus ada rasa takut, harus ada rasa harap, harus ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada Allah, harapnya juga kepada Allah, cintanya juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Selanjutnya, qala al-imamu an-nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana masing-masing jiwa lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Kata al-imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, zakara hadhil asya' li'annaha aqwa silatin fid dunya. Kata al-Qurtubi rahimahullah, Allah menyebutkan hubungan persaudaraan, hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan istri dengan suaminya, tidak menyebutkan hubungan yang lain. Enggak menyebutkan pertemanan, enggak menyebutkan kolega bisnis, enggak menyebutkan teman sekedar kenal, tapi menyebutkan lari dari saudaranya, ikatan darah, ya toh, nasab. Lari dari ayah dan ibunya, lari dari istri dan anaknya, li'annaha aqwa silatin fid dunya, karena ini ikatan yang paling kuat di dunia. Ya. Semasa di dunia, sedahsyat apapun bencana yang menimpa, orang masih ingat dengan istrinya, masih ingat dengan anaknya, ingat dengan orang tuanya, ingat dengan saudaranya. Kata Allah, mau itu tsunami, waliyadzubillah, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan seterusnya. Dari segala bentuk bencana-bencana alam yang mengerikan, gunung meletus, dan seterusnya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika terjadi bencana tersebut yang luar biasa dahsyat dan menakutkan, kalau masih di dunia, kita masih ingat dengan ikatan-ikatan yang disebutkan dalam ayat ini. Saudara kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika gempa, ya, datang nisan ibadina azani Allah wa iyyakum, yang muncul dalam benak kita langsung menyelamatkan saudara, anak, istri, kemudian kedua orang tua. Harta belakangan. Dan ibadina azani Allah wa iyyakum. Harta bisa dicari. Kalau anak tidak bisa. Ya toh? Istri juga mungkin bisa dicari, tapi tidak gampang. Ya, ya Mas Waki ya. Mas Wagi ini paling paham masalah ini. Kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing jiwa yang ada pada hari itu memikirkan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Khalifidina azani Allah wa iyakum. Lupa dengan saudaranya. Lupa dengan orang tuanya. Lupa dengan istri dan anak-anaknya. Tidak ada ceritanya pada hari itu seorang ayah meratapi bagaimana nasib anak saya, bagaimana nasib istri saya, bagaimana nasib kedua orang tua saya. Tidak ada. Ya. Sampai pada tingkatan di sanibidina azani Allah wa iyakum, ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, umat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan hufatan tidak beralas kaki, uratan tidak berbusana sedikit pun, ghurlan tidak dikhitan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayanduru ba'duna ba'dan, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah pada hari itu kita akan saling lihat-lihatan? Ya toh? Enggak beralas kaki, enggak berbusana, tidak dikhitan. Atau enggak saling lihat-lihatan wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzaka. Ya, kondisi pada hari itu jauh lebih mengerikan daripada memikirkan aurat masing-masing. Sampai enggak memperdulikan dirinya itu kondisinya apa. Enggak ada busana, enggak ada satu helai kain pun yang melekat di badannya. Dia enggak peduli. Dan kondisi semacam ini belum pernah dialami oleh umat manusia sepanjang hidupnya di dunia. Hati-hati. Anifidina azaniyallahu wa iyakum. Fabi hadihil ayah. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita syiddatu ahwali, pakai hak, hak besar ya, syiddatu ahwali yaumil qiyamah, dahsyatnya kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Hancurnya gunung, datangnya gelombang tsunami, gempa bumi yang mega dahsyat, itu tidak bisa dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Wataral jibala tahsabuha jamidah, kata Allah. Engkau melihat gunung-gunung yang engkau kira mereka kokoh di tempatnya. Wahiyatamurru marras sahab. Pada hari itu gunung-gunung akan bergeser dari tempatnya, berjalan seperti jalannya awan. Kemudian dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gunung yang ada di permukaan bumi hancur rata dengan tanah. Anifidina azani Allahu wa iyakum. Langit yang indah bertaburan bintang terpecah belah dan berjatuhan bintang-bintangnya. Anifidina azani Allahu wa iyakum. Dan bumi digoncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan besarnya bumi, luasnya bumi. Ketika semua permukaannya digoncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. luar biasa dahsyat kengerian pada hari itu. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Tak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah disaksikan oleh manusia manapun sepanjang peradaban umat manusia. Wa fiha ayun. Juga faedah yang kedua dari ayat ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, fihi isyaratun ilal khawfi minasyakawati yawmal qiyamah. Dalam ayat ini terdapat isyarat, terdapat isyarat untuk mengkhawatirkan, menakutkan kesengsaraan nanti di yawmul qiyamah. Ya. Wa fiha aydan, juga dalam ayat ini menunjukkan faedah kepada kita, annal a'mal as-salihah tanfa'ul mu'minina yawmal qiyamah. Bahwasanya amal saleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia hanya itulah yang bermanfaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Semua ikatan akan terputus. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sekuat apapun ikatan tadi. Wa qala ta'ala selanjutnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un adhim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat benar-benar dahsyat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum lihat dengan kacamata nahwu, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, kalimat syai'un azim disebutkan dalam bentuk nakirah mausufah. Kata Allah, syai'un itu nakirah, litankir untuk menunjukkan makna ta'zim, besar. Disifati dengan sifat azim. Menunjukkan apa? Maha dahsyat goncangan pada hari itu. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian Allah memberikan sedikit gambaran. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian melihat bumi, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya. Bumi ketika digoncangkan, membuat setiap orang yang sedang hamil, wanita, wanita yang sedang hamil, lupa dengan kandungannya. Setiap yang menyusui, lupa dengan bayi yang sedang dia susui. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan pada hari itu seketika setiap orang yang hamil langsung melahirkan kandungannya. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu sangatlah pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ada dahsyatnya gempa bumi di dunia yang bisa membuat seorang ibu lupa dengan kandungannya, lupa dengan anak yang dia susui. Ya, sak dahsyat-dahsyatnya bencana alam itu enggak akan lepas. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tapi pada hari itu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya putus. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dilupakan karena saking dahsyatnya hari itu. Hingga lupa dengan bayi yang sedang dia susui. Lupa dengan kandungan anaknya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Fi hadhihi al-ayah, maka dalam ayat ini terdapat perintah sanajidina azani Allah wa iyakum al-khawfu minallah, perintah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aidan faedah yang kedua menunjukkan kepada kita al-isti'dad lil akhirah. Perintah untuk mempersiapkan diri untuk negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal yang dipersiapkan oleh seorang hamba adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakala ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Naktabi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu bikum.